sepertinya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama ya, kadang-kadang terjadi khilaf. Perselisihan itu syadid, kenceng di antara mereka bahkan ya, dalam menyikapi seseorang. Namun imam tetap saja imam, ulama tetap saja ulama. Ya. Bukannya ketika terjadi perselisihan antara Ad-Daruqutni dengan Yahya bin Ma'in, lalu kemudian wah saya pilih Yahya bin Ma'in, lalu Daruqutni kita jatuhkan begitu? Atau kita mengatakan ah saya bersama Ad-Daruqutni, Yahya bin Ma'in kita tendang, tidak lagi dianggap ucapannya seperti itu? Kita dalam menyikapi ulama, perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Masyaallah rahimakumullah. Kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada prinsip-prinsip salaf ya, muliakan para ulama. Wallah, tidaklah seorang merendahkan kedudukan seorang pun dari kalangan para ulama, melainkan Allah Azza wa Jalla akan matikan hatinya sebelum Allah matikan jasadnya. Maka masyaallah rahimakumullah, kadang-kadang di antara para ulama sendiri itu saling boikot. Apa yang terjadi antara Ibnu Khuzaimah dengan sebagian ulama di masanya? Apa yang terjadi antara Muhammad bin Yahya Dzuhri dengan Al-Imam Al-Bukhari? Sampai kata Muhammad Yahya Dzuhri, siapa yang hadir majelis Imam Bukhari tidak boleh hadir saya di tempat saya, di majelis saya. Ya. Terus kita sebagai ahlu sunnah, apa sikap kita? Muhammad bin Yahya imam dari Imam Sunnah. Al-Imam Al-Bukhari imam dari Imam Sunnah. Wajib kita memuliakan para ulama. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, kita diam. Ya. Serahkan kepada ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan para ulama kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengislahkan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka dari orang-orang yang berusaha untuk meretakkan dan merusak hubungan di antara para ulama ahli sunnati wal jamaah.